بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله إخوان في الدين، حفظنا وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى كتب لنا pembahasan kita dari kitab salat Nabi صلى الله عليه وسلم كري فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأزيمي رحمه الله تعالى. Dan pertemuan kemarin kita masih membahas dalam qiraah, yakni qiraah surah Al-Qur'an ba'da Al-Fatihah. Kemarin telah kita baca beberapa riwayat-riwayat hadis dari sejumlah sahabat, riwayat dari sejumlah ulama ahli hadis ahli sunan, bagaimana Rasulullah SAW membaca surat-suratnya setelah kita lewati pada salat subuh, pada salat zuhur, demikian pada salat Jum'ah, pada salat Al-Asr, dan pada salat Al-Maghrib. Yang terakhir kemarin telah kita bahas adalah pada salat Al-Maghrib, di mana dengan muraja'ah salat Al-Maghrib, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan riwayat-riwayat yang menyebutkan panjangnya. Meskipun kemarin telah kita singgung, Rasulullah SAW biasa membaca pada surat Maghrib qisarul mufassal, pada surat-surat pendek dari surat-surat mufassal, dari Al-Duha sampai An-Nas pada surat Maghrib. Akan tetapi di sana juga disebutkan riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW membaca selain daripada itu. Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa riwayat bahwasanya di antaranya Nabi SAW membaca surat Al-Islamin Sad atau Al-A'raf, Fafarraqaha fi rak'atain, dan Nabi SAW membaginya pada dua rakaat. Al-A'raf beliau bagi pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua. Dan disebutkan dalam lafaz yaqra'u fiha bi atwali sulayain. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan ini. Dan kemarin kita sebutkan ada sebuah atau PR yang kita lewati kemarin, hadis yaitu Zaid bin Thabit, namun bukan dari riwayat Bukhari. Ada pun riwayat Bukhari nomor 1 surat Maghrib kemarin telah kita baca, yaitu qad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi sulayain. Kata Zaid bin Thabit, Aku pernah mendengar Nabi SAW membaca dengan pula surah ini, yaitu surat Al-A'raf, atau dengan kata lain Al-Islamin Sad. Kemudian kita kemarin lewati riwayat Nasa'i, wa rawahu an-Nasa'i bil lafz, dan riwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan lafz, masih hadis jadid dzahir namun dalam riwayat Nasa'i. Bagaimana lafaznya? Ataqra'u fil maghrib qul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kautsar. Zaid bin Thabit mengingatkan dan menanyakan kepada Marwan bin Hakam, apakah kau selalu membaca pada maghrib al-ikhlas dan al-kautsar, qul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kautsar? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala, maka Zaid bin Thabit mengatakan, fa mahlufatun, ini makna mahlufah itu yang hanif, itu adalah sumpah. Dan disebutkan dalam cara Nasa'i, mahlufah itu Allah SWT, yaitu maka dia bersumpah, maka sungguh aku berani bersumpah dalam hal ini demi Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'aitu Rasulullah SAW, sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW yaqra'u fiha, Nabi SAW membaca pada surat Maghrib tersebut, di atwali as-sulayni, dengan dua surat panjang yang terpanjang, Alif Lam Mim Sad, yaitu Al-A'raf. As-sulayni, surat yang disebut dua surat panjang, selain daripada yaitu sabuk siwal, tujuh surat yang terpanjang atau surat saja. Namun ada surat yang disebut surat panjang dan seiring adalah al yaitu al-an'am dan al-a'raf. Dan yang lebih panjang dari keduanya adalah al-a'raf di sini. Maka ini yang dimaksud. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Nasa'i dengan disebutkan salat maghrib Rasulullah membaca surat Al-A'raf yaitu surat Al-Islam ini sama. Tafarraqa atau farraqa surat-atain. Beliau membaginya pada dua rakaat. Sehingga tidak dibaca Al-A'raf dalam satu rakaat, namun dibagi pada masing-masing rakaat. Oke. Kemudian perkara penting yang kemarin kita sebutkan bahwasannya salat maghrib di antara kelima waktu salat adalah termasuk salat yang paling kitor, paling pendek. Termasuk yaitu yang paling pendek. Ini seringnya. Meskipun demikian kemarin terakhir kita pada ucapan Al-Fatihah sebenarnya adalah khas ibadah, pembahasan terakhir dalam salat maghrib. Lakar hadisan marfu'an fihi tansih ala qira'ati iya. Aku belum pernah mendapati melihat sebuah hadis pun yang marfu' di dalam terdapat nas penghususan surat tertentu dari minkisal mufassal dari surat-surat pendek illa hadisan fi ibn Majah an ibn Umar sesuai hadis riwayat ibn Majah dari Abdullah bin Umar nas sahih ala al-kafirun wal ikhlas yang menyebutkan di situ yaitu beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Begitu pula yang semisal dengan ini disebutkan dari riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Samurah. Akan tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tsumma dzakara al-kalam fi bima," dan beliau menyebutkan pembahasan para ulama, ucapan dan komentar para ulama tentang dua riwayat ini. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian kesimpulan Al-Hafidz mengatakan wal mahfuz dan yang terjajar, yang sahih, annahu qara'a bihima fi raka'atayn ba'da al-maghrib. Bahwasanya riwayat yang menyebutkan Nabi membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini bukan pada maghrib, namun pada salat sunnah ba'diyah, yakni ba'da al-maghrib. Baik. Ini tanbih penting dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Meskipun dari situ bolehnya boleh baca surat-surat kita mufassal. Kemudian apa? Dari keumuman ketika kita sampaikan dalam surat maghrib itu seringnya membaca surat-surat kitab mufassal. Padahal di sini sama oleh Syekh Muhammad malah tidak disebutkan sama sekali ya di pembahasan ini. Disebutkan Al-A'raf, Al-Islam Mintah, disebutkan surat At-Tur, Ad-Dukhan, Ismail Musan, Alat Umur Salat Al-Urfa, Al-Mur Salat Al-Urfa, ini semua kitab mufassal panjang. Dan ini bukan surat-surat kita. Namun kenapa kita katakan bagaimana pendapat Syekh ini menyebutkan surat maghrib sunnahnya seringnya adalah membaca surat-surat pendek, bahkan paling banyak di antara lima waktu. Apa dalilnya? Kita tambahkan di sini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jika disebut yang Syekh ini kita tambahkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan akbar salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan." Ma ra'aitu ahadan. Kata Abdullah pernah berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pun akbar salatan yang lebih mirip salatnya dibanding salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fulan daripada salatnya fulan." Imamnya mereka ketika dalam sebuah sholat sepeninggal Rasul dari sebuah sholat. Abu Hurairah dari sebuah daerah, di sini ada beberapa orang saat ini banyak jamaahnya, dan Abu Hurairah termasuk imam. Ada seseorang yang mengimami mereka. Selesai sholat Abu Hurairah mengatakan, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang sholatnya lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW daripada pula dari imam kalian ini." Kemudian salah seorang tadi, salah seorang saya yang mengikuti jamaah tersebut, kala Sulaiman bin Yasar, Sulaiman bin Yasar mengatakan, "Kana yufidu ar-rakatain al-ulayyain min as-subuh." Dan adalah dulu imam kami, dia itu biasa membaca pada dua rakaat pertama salat zuhur, "Wa yukhaffifu al-ukhrayain," dan meringankan yakni yufidu memanjangkan bacaan dua rakaat pertama salat zuhur dan meringankan dua rakaat yang terakhir. Wa yukhfifu al-'ashr, dan salat asar lebih ringan lagi daripada zuhurnya. Wa yaqra'u fil maghrib bi qira'ati mufassal. Jadi imam kami itu biasa membaca pada setiap salat maghrib, pada salat-salat maghrib itu dengan surat-surat qira'atul mufassal. Surat-surat pendek antara Al-Duha sampai Enam. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga yang lain Ibnu Khuzaimah dalam Sunan Hasan insyaallah, dan disebutkan dalam salah satu syarah An-Nasa'i, yu'qad min hadzal hadis, diambil kesimpulan dari hadis ini. Begitu pula hadis dari yang lainnya. Mengajar yang disebutkan bahwasannya anna hajatahu, bahwasannya kebiasaan Rasulullah SAW di salatul maghrib, dalam salat maghrib itu qira'atuhu qira'atu suwar al-qitar, membaca salat-salat yang pendek. Lalu bagaimana dengan beliau ketika membaca surat-surat yang panjang dalam riwayat-riwayat ini disebutkan? فَلَعَلَّ مَا سَيَجِيدُ مِنْ قِرَاءَةِ سُوَرِ الطُّهَانِ فِي الْمَغْرِبِ كَانَ مِنْهُ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجَوَانِ. Ada pun riwayat-riwayat yang datang akan disebutkan tentang bacaan-bacaan surat Nabi SAW yang panjang-panjang adalah kondisinya kadang-kadang. أَحْيَانًا. Untuk apa? Secara Nasa'i, Sunan Nasa'i, libayani jawab untuk menjelaskan bolehnya. Seperti membaca atur, kumon, membaca alam, dan seterusnya. Akan tetapi anna aja tahu kebiasaan beliau di maghrib, di sholat il maghrib adalah apa? Qira'atu aswar al-qitar, surat-surat yang pendek. Selain hadis Abu Hurairah ini, ada hadis yang lainnya lagi. Jadi kalau salah lain menunjukkan Nabi Rasulullah sering yang membaca surat maghrib pada surat-surat pendek. Biasanya adalah hadis Rafi' ibn Qadij radhiyallahu anhu. Qala fi tasrika hadis muttafaqun alaihi sahih Bukhari Muslim, kunna nusalli al-maghriba. Kami dahulu salat maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yanqaridu ahaduna wa innahu layab al-qura mawqi'a nablis atau mawqi'a nablis. Kemudian kami bersolat maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian pergi selesai dari salat, dan salah seorang dari kami pergi, salah seorang dari kami keluar dari salat maghrib, dan dia melihat, masih bisa melihat tempat-tempat anak-anak panah kami, ya, wajah panah ini ternyata mereka, ya, dan ini harus ditahukan atau harus diwajahi. Dan dilarang orang datang ke masjid itu membawa anak panahnya tanpa disarungi, ya, sampai diperingatkan oleh kami selalu-selalu khawatir melukai baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga praktiknya keluar untuk sesuatu atau yang lain ditutup. Baik, maka disebutkan oleh Hafiz bin Qadij radhiyallahu anhu, kami duduk sholat bersama Rasulullah selalu-selalu dan selesai, tidak pulang. Dalam keadaan selesai sholat maghrib, kami masih bisa melihat wajah tempat anak panah kami. Dan ketika itu belum ada listrik dan tidak terang benderang di masjid. Oleh karena yang munafiqin itu termasuk paling sering mereka saya tidak mengikuti sholat berjamaah, khususnya pada sholat isya dan pada sholat subuh. Dikarenakan itu saat-saat yang gelap, saat-saat yang gelap. Ini kebiasaan mereka. Mulai salat jamaah, tentunya isya dan subuh karena tidak terlihat. Dan ketika itu tidak sama seperti zaman sekarang, bukan hanya dari sisi penerangan, juga dari sisi sikap dan pengagungan terhadap salat dan terhadap orang yang meninggalkan salat. Ketika itu orang-orang munafik itu sangat khawatir kalau terbongkar kemunafikannya, ya, atau disikapi berbeda karena tidak bersama-sama kaum muslimin salat berjamaah di masjid. Maka mereka sholat zuhur, sholat asar itu ikut sholat terus. Dan mereka syahadat dan mereka ikut amalan-amalan kaum muslimin, namun dari batinnya membenci Islam. Ini munafik. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Baik. Kemudian di waktu-waktu tertentu mereka bisa untuk tidak hadir. Di waktu-waktu saat berat, namun di sisi lain itu gelap. Berat mereka untuk mengayunkan kaki, gerakan di waktu isya sampai begitu pula di waktu subuh pagi hari masih terlambat tidur, maka mereka berat untuk berangkat. Dan kalaupun mereka tidak berangkat, kemungkinan besar tidak ketahuan karena seseorang gelap di dalam masjid tidak mengetahui siapa orang-orang yang ada di dalam masjid. Ketika dalam masjid juga tidak terang benderang. Kembali ke sini, pas waktu sholat maghrib, sholat maghrib adalah masa-masa peralihan antara terang dengan gelap. Akhirnya di sini selesai sholat, salat rawatib yang tadi, begitu pula sahabat, selesai dari sholat maghrib berjamaah bersama Rasulullah SAW, kami masih bisa melihat tempat anak-anak panas kami. Mawaqi'ah maghrib, tempat-tempat anak-anak panas kami, mana masih bisa melihat tidak ini dengan jelas. Dan ini menunjukkan sholatnya, bacaannya tidak panjang. Di dalam masalah matahari tenggelam, ya, begitu masuk waktu maghrib, di dalam masalah matahari tenggelam, maka kemudian yaitu membaca surat dan surat yang tidak panjang. Ini diantara beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW ketika sholat maghrib adalah yaitu membaca surat-surat kisah mufassal. Meskipun ada pun ucapan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Bukhari, saya belum pernah mendapati satu hadis pun yang masuk terdapat pada yang menyebutkan bacaan surat itu dalam surat maghrib, maka dalam surat ini dibawa pada suratnya apa. Namun kenapa? Karena surat-surat yang tadi sifatnya umum, menyebutkan singkatnya salat dan kemudian disebutkan tentang surat-surat kisah mufassal. Tapi suratnya apa? Dan disebutkan ya. Makanya yang diumum dalam surat dibawa kemungkinan ke sana, yaitu apa yang dimaksud dengan apa dimajar, bukan tidak ada hadis yang lain kalau nabi sholat maghrib adalah sholat dengan surat-surat kitab mufassal, bukan itu maksudnya ya insyaallah. Ini sebagai kita kepada beliau dan beliau seorang ahli hadis yang luar biasa ahli dan juga, maka yang dimaksud beliau kemungkinan besar adalah tidak ada dalil yang lain menyebutkan bacaan surat nabi surat-surat saat sholat maghrib, yaitu penyebutan surat tertentu, bukan yang nah misalnya duha misalnya atau al-umar jari, ini yang dimaksud dengan surat tertentu, ini yang tidak ada pun. Dan ini termasuk yang menguatkan apa yang kami sebutkan ini adalah riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Majah dan Ibnu Jabir disebutkan di situ nanti membaca surat Kafirun al-Kafirun dan al-Ikhlas. Tapi disayangkan oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang benar itu adalah pada surat Ba'diyah Maghrib, surat Jumlah Ba'diyah dan bukan pada surat Maghribnya. Jadi kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada pembahasan surat yang berikutnya. Di surat Isya, pada surat Isya. Nah ini surat terakhir yang dibantu ini bacaan surat Nabi Sulaiman. Yang pertama, Rawa Al-Bukhariyu An Abi Rafi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Rafi radhiyallahu anhu. Dengan sanadnya tentunya dalam sahihnya. Qala sallaitu ma'a Abi Hurairah. Abu Rafi rahimahullah mengatakan aku pernah salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-Ajama. Yakni salat Isya. Al-Ajama dahulu adalah penyebutan yaitu untuk sholat Isya. Dahulu disebut dengan al-Ajama. Sebagaimana dahulu terdapat beberapa penyebutan-penyebutan di dalam mereka. Bagaimana pula juga Madinah itu biasa mereka sebut dengan Yathrib. Demikian pula beberapa penamaan-penamaan yang ada di dalam mereka biasa. Namun kemudian masyhur dalam Islam ini disebut dengan Al-Isya, bukan lagi Al-Ajama. Dan maghrib terkadang juga disebut salah satu dari Isya, Al-Isya'ain. Al-Isya'ain, dua Isya, Al-Isya al-awwal dan Isya al-thani, atau Al-Isya al-ula dan Isya al-thani. Isya yang pertama dan Isya yang kedua yang dimaksud adalah maghrib dan Isya. Ini ada dalam hadis disebutkan, namun penyebutan yang masyhur adalah sholat maghrib. Dan ini mirip seperti hadis yang menyebut adzan dengan iqamah, adzan dan iqamah disebut dengan dua adzan. Ma baina kulli adzanaini shalatun. Apa yang ada di antara dua adzan adalah sholat. Antara adzan dengan iqamah yang dimaksud. Boleh kita sholat sholat apa antara adzan dengan iqamah, semuanya boleh kita sholat. Tapi ini bukan termasuk sholat semuanya sholat wajib. Belum tentu semuanya sholat qabliyah. ada sholat qabliyah sebelum zuhur ada, sebelum zuhur ada, sebelum sedikit berapa ada, sedikit dan yang 12 kita sebut dalam sholat sunnah itu ada pembahasan yang khusus. Apa saja 12 rakaat, sehingga 12 bisa kita bahas. Agar tetapi, dari sisi boleh tidaknya, antara adhan menjadi komat sholat boleh. Ya, keumuman boleh. Karena dari sisi disebut antara dua adhan. Yang dimaksud dua adhan, yakni bayangan adhan dan iqamah. Iqamah disebut juga adhan. Itu pula terkadang maghrib disebut isya al-ula, isya yang pertama. Isya'ai, dua isya, yakni maghrib dan isya. Namun ini yang masyhur maghrib-maghrib dan isya itu disebut adhan. Namun ini dalam isyarat juga disebut dengan dua adhan isya. Shallaitu ma Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala kama kata Abu Rafi, aku pernah salat bersama Abu Hurairah salat Isya. Faqara'a idza as-sama'u shaqqat, surat al-Insyiqaq. Maka beliau membaca surat idza as-sama'u shaqqat. Sampai selesai. Pas aja dia tiba-tiba di tengah-tengah surat beliau sujud. Faqultu, aku pun bertanya, ma hadhi, apa ini? Tiba-tiba sujud ya, di tengah-tengah bacaan surat. Qala sajadtu biha khalfa Abi Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu sujud dengan surat ini juga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan sujud apa? Tilawah atau sujud tilawah. Atau ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat yang memang diperintahkan untuk sujud. Yaitu di sini adalah pada sampai surat-surat Al-Fatihah yang pertengahan adalah wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Maka ini disunnahkan seseorang untuk bersujud baik di dalam salat ataupun di luar salat. Jadi ini sunnah hukumnya ala tapi pendapat yang sahih dalam hal ini. Ada pun Abu Hurairah yang menyatakan semangat yang menjaga sunnah Rasulullah SAW. Beliau menyatakan sajadtu biha khalfa Abi Qasim. Aku dulu pernah sujud dengan surat ini Al-Insyiqaq di belakang Abu Qasim, yakni kunyahnya Rasulullah SAW. Putra beliau adalah Qasim. Dan semua putra beliau meninggal semasa hidup beliau kecuali yaitu Fatimah saja. Hidup setengah tahun kurang lebih setelah Nabi SAW menyusul. Ada pun lainnya semuanya meninggal duluan. Ini putra putri yang meninggal duluan. Termasuk Al-Qasim. Dan punya beliau Abu Qasim. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku pernah sujud dengan surat ini. Al-Insyiqaq di belakang Abu Qasim. Di belakang Abu Qasim yang Rasulullah SAW. Fala azalu asjudu biha hatta alqamu. Maka aku senantiasa sujud dengan perkara tersebut. Aku senantiasa sujud dengan surat-surat tersebut hatta alqahu, sampai aku yaitu berjumpa dengannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan senantiasa sujud dengan surat ini sampai aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin mencontoh dan menjaga yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya apa? Sujud pada surat Al-Insyiqaq. Dan ini ada pada surat, ada diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan syahidnya di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Isya membaca surat Al-Insyiqaq, Dan Al-Insyiqaq ini adalah termasuk di antara surat-surat yang diingat kami ini adalah Awsatul Mufassal, antara Amma Yatasalu sampai apa? Ad-Duha. Okay. Ini Al-Insyiqaq. Dan kita bagaimana para kita sebutkan pada surat Zuhur maupun Asar maupun Isya, maka itu dibaca padanya surat-surat dari Awsatul Mufassal. Surat yang pernah kita lewat ini. Ini dalilnya. Dalil kedua. Rawa al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau menceritakan kana Mu'ad ibn Jabal yusalli ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yahdhi fa ya'ummu qauman. Cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah dahulu sahabat Mu'ad ibn Jabal pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai makmum di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke kampungnya. Faya ummu qaumah. Kemudian sahabat Jabir pun mengimami kaumnya. Fasalla al-isya. Beliau pun mengimami mereka salat isya. Baqarah bin Baqarah. Beliau pun membaca surat Al-Baqarah. Fansarafa ar-rajul. Maka tiba-tiba ada seorang lelaki dari jamaah yang menyempal dari jamaah. Selesaikan salat sendiri. Faka'anna mu'adzan tanawala minhu. Maka seakan-akan Mu'ad itu mencela orang tersebut, mencela, menjatuhkan orang tersebut. Kita disebutkan di sini, namun dalam beberapa disebutkan, ya, dia bersumpah, Wallahi inna fihi la nifaq. Sungguh padanya ada kemunafikan. Apa akan sampai yang boleh Rasulullah itu? Ya, kurang lebih begini mana? Karena biasanya orang-orang bilang, jadi yang mereka menyimpal dari sholat berjamaah. Akan tetapi sahabat ini bukan termasuk munafik dan bahkan bukan termasuk sahabat dia. Sebagian dalam riwayat lain dia ikut itu, dia syahid dalam sebuah peperangan. Baik, maka di sini kemudian Nabi telah mengumpulkan Mu'ad dengan orang tadi di masing-masing ditanya. Kemudian ditanya, ternyata Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu membaca dalam kisahnya Al-Baqarah panjang. Dan orang tadi termasuk orang yang bekerja keras di saat siang hari. Tidak kuat menahan salat dengan lama. Fadalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu mengatakan fattanun fattanun fattan. Buat fitnah, buat fitnah, buat fitnah. Dalam hadis lain Nabi mengingatkan dengan tegas kepada Mu'ad bin Jabal, fattanun anta ya Mu'ad, fattanun anta ya Mu'ad, fattanun anta ya Mu'ad. Mengingatkan dan tidak dikatakan itu adalah. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wataala ini cuma termasuk bentuk rahmat, rahmat dan dalami Nabi Allah Subhanahu Wataala. Rahmat. Dan Nabi menyikapi masing-masing orang sesuai dengan kondisi iman dan ilmu mereka. Nabi Allah Subhanahu Wataala menyikapi tegas beberapa sahabat yang dikenal memang kuat. Ya. Nabi menegur mereka ya. Dengan teguran yang membuat mereka ingat dan tidak akan mengulangi. Namun beberapa orang yang masih lemah, menjaga, bahkan khawatir malah mencela Rasul, memiliki agama, lari dari Islam, dan sebagainya, Nabi banyak melonggarkan mereka. Jahil, wa'arif, anil jahili, dan berpalingan dari orang-orang jahil. Maknanya, bukan kemudian tidak kita ajari, bukan maknanya tidak kita nasihati, dan sebagainya. Namun ketika terjadi beberapa kesalahan di dalam mereka, tidak dihukumi sama orang yang jahil dengan orang yang tahu. Sebenarnya menakutkan orang Arab Badui yang kecil di pojokan masjid, karena tidak tahu. Sebagaimana saya banyak kondisi dan keadaan, kita bisa segera melonggarkan. Namun terhadap Aisyah, beliau pernah menegur dengan keras. Kepada Mu'ad bin Jabal, beliau pernah menegur dengan keras. Kepada jumlah sesama Zaid, sahabat dari seterusnya. Karena Nabi mengetahui kesungguhan mereka, kejujuran iman mereka, seperti Ka'ab bin Malik. Bahkan didiamkan, dibiarkan oleh Nabi tidak dipalami. Ya. Dan Ka'ab bin Malik ditawari oleh Raja Besar, laporan Raja Nasrani untuk berpindah ke tempat mereka. Dirobek-robek kuat oleh Ka'ab bin Malik. Kuat, ya. Sahabat-sahabat, Rasulullah SAW. Kaitnya di sini, Mu'ad bin Jabal diingkari. Dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Tapi riwayat, ya Mu'ad, apa sedang mengangkat? Dalam sebuah riwayat disebutkan, apakah anda membuat fitnah? Anda membuat fitnah yang Mu'ad? Salah sama Rab, sebanyak 3 kali. Apakah dengan anda yang Mu'ad? Apakah dengan anda yang Mu'ad? Atau apakah dengan anda yang Mu'ad atau yang cuma ada yang lain? Salah sama Rab, 3 kali. Falau la sallaita bin sabbi marabdikal ala. Wasyamsu wa duha. Wadzaih idha yamsha. Falau la sallaita. Kenapa engkau tidak sholat dengan membaca tasbih kepada Rabbika ala jaya. Wasyamsi duhaha. Atau walaihi idha yaksha. Maka ini semua termasuk dari surat-surat Al-Fatul Mufassal. Surat-surat Mufassal yang pertengahan, yaitu surat antara Amma Yatasya'lun sampai Al-Duha. Di antara ada surat-surat ini Al-A'la, Nabi Surah Bikal A'la, ada Asyams, Asyams wa Duha, dan ada Al-Layli, Wal-Layli, Ida Yahya. Jadi ini disuruhkan tiga surat. Ya, dibaca ada Rasulullah SAW. Dan tadi sebelumnya surat Al-Shiqaq, Ida Al-Sama'un Syafat. Sudah ada 4 surat berarti sekarang. Dan ini semua termasuk Al-Sabri Mufassal. Dan ini yang sering dibaca pada Isya. Wabil riwayat dalam sebuah riwayat disebutkan. Dan riwayat Bukhari pula. Ikra, bacalah. Wasyamsi wa duha. Bacalah wasyamsi wa duha. Wasyabdi wa rabbikal a'la. Bacalah al-a'la. Wa nahwahuma. Dan yang bisa dengan keduanya. Wa nahwahuma. Artinya, tidak harus dengan 3 surat ini. Tapi yang bisa dengan-dengannya. Dari surat-surat Al-Fatul Mubatah, atau boleh juga dari surat kalaupun Al-Baqarah ataupun Al-Ma'idah, tapi yang semua. Tapi yang kira-kira sepanjang ayat-ayat surat-surat Al-Fatul Mubatah. Berapa itu surat-surat Al-Fatul Mubatah? Kurang lebih 1 halaman. Ini. Kurang, tidak kurang. Ya. Bisa juga lebih. Namun tidak sampai setengah kepada perempatan. Namun, kurang punya kesalahan. Seperti Al-Buruj, seperti Syams, Al-Ala, Al-Ghasiyah, apa yang selesai dibaca pada surah Zuhur, begitu pula Isya, dan boleh pada Al-Asr ini 3 waktu sholat, semuanya teman-teman membaca surat-surat Al-Fatul Mufassal. Wafi riwayat An-Nasa'i dzukira, dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, Ila sama'un fatarat, dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, yaitu dengan membaca surat Ida sama'un fatarat, yaitu Al-Infitar. Wafi ukra, dan pada rakaat yang lain, Ikra bismi rabbika ladzi khalaq, ini al-ala. Ikra bismi rabbika ladzi khalaq. Ini disebutkan penyebutan-penyebutan ini. Dan wafi ukra, Allah lagi tahu saya ragu apa yang dimaksud wafi ukra pada rakaat yang lain atau pada riwayat yang lain. Mungkin butuh dirujuk ke Sunan Nasa'i, nomor hadis 998, ini tentang riwayat Al-Infitar. Dan hadis 999 maksudnya adalah pada surat Al-Alaq. Selanjutnya, berarti sudah ada berapa surat ini? 4 surat, ya. Kemudian Al-Infitar 5, Al-Alaq 6. Ada 6 surat disebutkan. Dan yang penyesalnya, seiringan itu, dari surat-surat Al-Qur'an yang lima. Warawah Buraidah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil isya'il akhirah bisyamsi wa duhaha wa asbahiha min as-suwar. Dari sahabat Buraidah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Buraidah menceritakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia enggak membaca pada salat isya. Di sini disebut Al-Isya' Al-Akhirah. Ini. Karena dikenal oleh mereka juga Al-Isya' Al-Ula. Isya' yang pertama. Ini maksudnya. Al-Isya' dan Isya' yang kedua Al-Isya' Al-Akhirah. Ya, ini Isya' di sini disebutkan. Terkadang mereka menyebut Isya' Al-Akhirah. Terkadang Isya' Al-Akhirah. Terkadang disebut Al-Akhirah. Rasulullah SAW pernah membaca pada surat Isya' yang akhir. Di Asyamsi wa Duha. Dengan surat Asyamsi. Wa asbahiha binaswa, dan yang semisalnya dari surat-surat lain yang mirip panjangnya dengan jam ini juga riwayat Nasa'i. Sekarang kita beralih ke hadisnya Al-Barra bin Azib. Hadis ketiga rawa Al-Bukhari anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Barra bin Azib riwayat Bukhari sahih, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin Bapara Abdul Ijad Fikri Bidarram Adai Bikini Berzaitun. Bahasanya Nabi Surah-Surah suatu ketika sedang safar, maka beliau membaca pada surat isyaknya ketika safar pada salah satu rokaatnya. Apa yang beliau baca? Yaitu surat Ati Wattini Berzaitun Wattur Isini sampai akhir surat. Surat Ati. Sekarang kita dapat di surat ketujuh yang disebut dan jelas. Namun di sini di safar, di saat safar, orang safar tentunya capek. Dan kita tahu bahasanya keumuman bacaan surat-surat salat-salat isya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan surat-surat apa? Awsat dan mufassal. Dan surat At-Tin ini termasuk awsat tidak? Termasuk tidak? Tidak. Termasuk khisal. Termasuk khisal. Nah, ini surat yang pendek antara Duha sampai akhir sampai Nas. Ini At-Tin ini termasuk dari surat khisal. Berarti surat Isya tidak hanya boleh membaca surat Al-Qaf saja. Meskipun Nabi mengatakan selalu kamar ayat itu menyesal, itu kan makanya bagaimana kalian sudah lakukan. Namun ini semua dalam menunjukkan bolehnya, terlebih ketika sedang safar. Ya, tidak termasuk berceraian hikmah ketika seseorang membacakan surat-surat yang panjang dalam keadaan mereka lelah di saat sedang safar. Nah, surat-surat ini Nabi membaca ini pada surat satu rakaat. Warawal Nasa'i waqal dan diriwayatkan di sini ini hadis Al-Bara bin Azib diriwayatkan dari Fadara bin Isha Zerra'ah Al-Ula Bikini wa Zaitun. Maka Nabi SAW membaca pada salat Isha di rakaat yang pertama dengan Bikini wa Zaitun. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan kalau tadi riwayat Bukhari pada salah satu rakaatnya. Jadi tentunya pada rakaat Salat Isha yang jahiyah pada dua rakaat pertama. Kenapa tidak? Ada pada dua rakaat yang terakhir, tentunya bacaannya sesuai ya. Namun dalam riwayat saya ini dipertegas ya pada rakaat pertamanya membaca surat At-Tin saja. Karena makanya Nabi SAW yang berulu bintakin. Inilah riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan apa-apa yang dibaca oleh Nabi SAW bintakin dengan ditunjuk surat-suratnya. Surat apa saja dari sudah disebutkan. Yang Al-Ala, Dam, Al-Lain, Al-Shitar, Al-Shihar, ini adalah semua dari Al-Fatih Al-Fatih. Dan pada saat nanti dibaca kitab dalam hal ini Al-Tin dan Jaya. Wa idha qara'atis salati mayata zila tahkidiyya. Sekarang, selesai. Kemudian disebutkan, dan apabila muncul insidensi atau kasusik di tengah-tengah sholat, mayata zila tahkidiyya. Perkara-perkara, kejadian-kejadian yang membutuhkan untuk diringankan sholatnya. Fasunna tu taqdiha, maka sunnahnya untuk diringankan bacaannya. Akan disebutkan contohnya, apa kejadian? Ya, contohnya untuk diringankan sholatnya. Rawa al-Bukhari wa Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Qatadah al-Ansari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'aqumu bi salati uridu an utawwira biha. Nabi pernah berkata, sahih dari Bukhari dari Abu Qatadah, aku pernah hendak menegakkan salat, mendirikan aku hendak melakukan dalam salatku, aku ingin perpanjang bacaan padanya. Salat Isya. Iya. Assalamualaikum tidak disebutkan di sini Isya atau tidak. Jadi ucapan salat Isya begitu ya. Dan tidak disebutkan di sini salat apa. Dalam kedua salat Nabi ada Nabi mengatakan inilah aku mesti salat. Sesungguhnya aku ingin menegakkan salat dalam salatku aku ingin panjangkan bacaan. Fa'asma'u buka as-sabi. Namun aku mendengar tangisan bayi di tengah-tengah sholat. Fa'ata jawwazu bi sholati karahiyata an asuqqa ala ummi. Maka aku pun segerakan. Maka aku pun percepat dalam sholatku. Ini tentunya dengan rumahinah. Namun bacanya tidak panjang-panjang. Karahiyata an asuqqa ala ummi. Karena aku tidak suka untuk aku memberatkan ibunya. Sedih artinya nanti terus dan sebenarnya tidak pena atau yang lainnya atau memikirkan anaknya atau orang lain kan jelas memberatkan ibunya ketika anaknya terus menangis. Dalam riwayat disebutkan ini khasitu an yustina atau an yustina atau kamu kan sudah berkata apa yang kemana dengan itu waktu aku khawatir muncul fitnah pada ibu karena ya, anak dia nangis terus, kok masih baca panjang atau beberapa yang lain tadi. Baik, atau fitnah yang lain. Mungkin fitnah yang lain. Ada pun deh. Ya. Atau mungkin tidak khusyuk, tak fitnah. Ya. Jadi ini mungkin yang lebih tepat. Ada pun yang pertama, tidak sebatas yang mungkin disipati demikian. Sahabat. Ya. Sahabat, sebetulnya ada orang yang paling jaga. Jadi, jaga yang tidak baik. ya, tidak khusyuk sholatnya atau perkara-perkara yang lain. Jika Rasulullah SAW mempercepat ini tidak sholatnya. Wa yajuzu an yufarridu as-surata fi rakatayn. Dan diperbolehkan untuk kita bagi sebuah surat dalam dua rakaat. Dalam dua rakaat. Wa qad sabaqa hadis Zaid ibn Thabit wa Aisyah. Dan telah lewat hadisnya Zaid bin Thabit Ali bin Abi Thalib dan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha di tafsir dari surat Al-A'raf. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi bacaan surat Al-A'raf fi rak'atayn fil maghrib pada dua rakaat maghrib. Namun ini jarang-jarang dan sebenarnya kita sebutkan dalam maghrib sebenarnya adalah ikhlas. Namun boleh ini menunjukkan membagi satu surat pada dua rakaat. Jadi menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan yang afdal mana membaca utuh satu surat atau satu surat separuh? Baik, selama tidak ada kejadian-kejadian ataupun kondisi-kondisi yang membutuhkan hajat untuk kita bagi atau kita ringankan bacaannya, maka yang afdal adalah membaca surat utuh. Ini yang afdal. Namun jika ada hajat atau beberapa hal atau seorang atau yang lainnya atau seorang tidak ingin menginginkan jamaah namun kok bacaannya ini terus ya, suratnya ini terus misalnya. Sementara kalau bacaan surat ini saja misalnya bacaan wal-adiyah juga melakukan mur yang dibatuh sering misalnya. Tapi yang lainnya juga sering kurang, sehingga orang kurang perhatian saja. Namun ketika sejadiannya saya diingatkan tentang beberapa ayat tentang nabi-nabi atau tentang kisah-kisah atau tentang perintah Allah tentang beberapa yang dia ingin ingatkan, maka memang menyesuaikan dengan kondisi. Begitu pula ketika dia tidak menyelesaikan satu surat, tiba-tiba ada kejadian atau apa yang mestinya dia percepat, maka dia berikan dan boleh dia lanjutkan di rakaat yang berikutnya. Ini boleh semuanya. Wa yajuzu an yajma'a surataini fi rakaat. Sebaliknya, diperbolehkan pula untuk seseorang mengumpulkan dua surat dalam satu rakaat. Dua surat dalam satu rakaat. Misalnya satu rakaat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq. Qul bismillah. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini kan dua surat. Tapi dalam satu rakaat. Ini pun juga boleh. Yaitu an yajma' suratain rak'ah, diperbolehkan untuk yaitu menjamak mengumpulkan dua surat dalam satu rakaat. Rawa al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Kana rajulun min al-Ansar ya'umuhum fi masjid Quba." Adalah dahulu seorang laki dari kalangan Ansar sahabat ya'umuhum fi masjid Quba, mengimami para sahabat yang lain di masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati thumma yaqra'u bihi iftataha bi kulli waqtin. Dan orang ini ketika mengimami kullama iftataha suratan, setiap kali dia hendak membuka surat hendak dia baca, maka dia baca surat-surat lain selain surat ya, maka dia awali dengan membaca apa? Yaitu dia buka dengan kulli waqtin hatta yafrugha minha, sampai selesai. Yani surat Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas sampai selesai, lalu dia baca surat yang lain. Tapi setiap kali dia mau membaca surat tertentu, dia awali dengan Al-Ikhlas. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'a. Setelah baca Al-Ikhlas, dia baca surat yang lain. Wa kana yamna'u dzalika fi kulli rak'ah. Dan dia lakukan itu di setiap rakaat. Dengan rakaat kedua dia mau baca surat lain, dia awali juga dengan Al-Ikhlas. Fakul fakandana huwa ashabu. Maka teman-temannya pun mengajak bicara dia. Menegur dia. Faqalu mereka berkata, innaka tahtatibu jihadin surah. Engkau selalu membuka bacaan Quran, selalu pakai dengan surat ini, Al-Ikhlas. Tumma latara annaha tujibuka hatta taqra'a bi'ukra. Kemudian engkau la tara annaha tujibuka, engkau tidak memandang bahwasannya sah ya bagimu kecuali engkau harus membaca yang lain. Jadi ada dua hal. Yang pertama, engkau selalu membuka bacaan suratmu dengan anifah. Ini yang pertama, teguran. Kemudian teman-teman juga membaca. Kemudian engkau juga menganggap belum sah bacaanmu kecuali engkau membaca surat lain setelah anifah. Bukan anifah terus langsung rukuk. Tapi setelah anifah, engkau masih baca surat lain lagi. Fa'imma taqra'u biha wa imma an tada'a. Maka saran mereka, maka engkau baca anifah silakan. Baca itu saja. Wa imma an tada'a. Atau engkau tinggalkan saja. Tidak usah baca alifatnya, baca surat langsung selanjutnya. Atau engkau baca alifatnya, tinggal ke surat selanjutnya. Tidak usah baca dua surat dalam satu lokat. Ini kurang lebih saran mereka. Wa taqra'a bi ukhra. Sementara engkau baca yang lain. Engkau tinggalkan alifat, tinggalkan. Dan engkau baca surat yang lain. Faqala ma'ana bitariqiha. Aku tidak akan meninggalkan baca surat alifat. In ahbabtu an aqumakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian suka, aku akan imami kalian dengan itu, tetap. Aku akan kerjakan, aku akan tetap mengimami kalian. Tapi tetap aku tidak akan meninggalkan alifat. Wa in karihtu taraktukum. Tapi kalau kalian tidak suka, saya imami dengan bacaan seperti itu, aku tinggalkan kalian. Tidak imami yang lain. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Padahal mereka, para-para ini, menganggap orang ini termasuk di antara sahabat yang paling afdal. Yang paling utama. Wa karihu an ya'ummahu ghayruh. Dan mereka tidak suka untuk yang mengimami mereka orang selainnya. Cuma permasalahan ini selalu diawali dengan alihat. Falamma ataahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abdaruhu al-qabr. Maka ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika falamma ataahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, datang ke tempat mereka. Akhbaruhu al-qabr, mereka menyampaikan, menceritakan perkara mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi telah berkata, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Hei fulan, apa yang menghalangimu untuk engkau melakukan apa yang diminta, yang diperintah oleh teman-temanmu? Ini satu. Yang kedua, Nabi bertanya, wa ma yahmiluka ala nuzumi hadhihi surah min kulli raka'ah. Dan apa yang menyebabkanmu untuk engkau menetapi surat ini, terus-terusan membaca surat al-ikhlas ini di kulli raka'ah di setiap raka'ah. Faqala ayyun baca inni uhibbuha. Aku mencintainya. Aku mencintai surat al-ikhlas. Faqala maka Rasulullah SAW menyatakan hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini, terhadap surat al-ikhlas, akan membawamu masuk ke dalam surga, akan menyebabkan masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Bukhari, sahih hadis riwayat 774. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang membaca dua surat sekaligus dalam satu rakaat. Apakah Al-Ikhlas dan surat yang lain atau Al-Falaq kemudian disambung An-Nas baru ruku? Sebagaimana tadi sebelumnya boleh satu surat dibagi untuk dua rakaat. Rokat pertama di paru surat Al-Araf, rokat kedua Al-Araf lagi. Atau surat Tabarok, rokat pertama, bagi dua lagi, misalnya. Meskipun yang paling abdol masih surat utuh. Namun sebaliknya pula boleh, dua surat dia gabungkan dalam satu rokat. Kemudian disebutkan di sini, وَرَوَا أَيْضًا عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud أَنَّهُ قَالَ وَقِيَ beliau pernah berkata لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ ظَائِرَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرُهُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ 20 سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. Kemudian juga di sana ada di sana itu bahasanya Nabi, dia menceritakan lapat arah Tuhan Nabawakan. Sungguh aku telah mengetahui surat-surat yang mirip panjangnya, yang dekatnya Nabawakan. Surat-surat yang nabir, mirip kembar, surat kembaran. Allah Ika dan Nabi Tuhan dia kumubayin Allah. Yang Nabi biasa menggabungkan keduanya dalam satu rakaat. Jadi dua surat itu digabungkan dalam satu rakaat. Pada saat ini surat dan maka kemudian setelah itu menyebutkan 20 surat dari surat-surat mufassal. Surat ini dikuli rokat. Dua surat tiap rokat. Rokat pertama dua surat, rokat kedua dua surat. Ini juga ada yang buka di Sahih hadis nomor 775 insya Allah kita lanjut. Kita baca hal ada insya Allah surat-surat untuk ada. Tadi disebutkan terakhir adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka Imam Muslim juga meriwayatkan ini muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi alaihi wasallam yaitu pernah menggabungkan dua surat, mengirimkan dua surat sekaligus dalam satu rakaat. Kemudian pada para istri surat dan Ibnu Mas'ud menyebutkan 20 surat dari surat-surat mufassal. Dan mungkin betul untuk anda mencatat, misalnya kita sebutkan beberapa surat ini. Ar-Rahman, kata Ibn Mas'ud, lakin Nabi SAW kana yaqra'u nadhair as-suratain fi ta'ah. Akan tapi Nabi SAW dahulu biasa membaca dua surat yang mirip, kembaran yang mirip serupa, panjangnya. Dua surat fi ra'ah dalam satu rakaat. Dua surat dalam satu rakaat. Ar-Rahman wa Najm surah Ar-Rahman ada dan An-Najm. Seterusnya. Waqtarabat, waqtarabat as-sa'ah, wa shaqqa al-qamar, surah Bani al-Qamar. Wa al-Haqqah surah. Surah Al-Qamar dan Al-Haqqah dalam satu surat. Ini yang kedua. Kemudian Wat-Tur wa Dzariyat surah. Wat-Tur wa Dzariyat surah. Dan surat At-Tur dan Adz-Dzariyat dalam satu rakaat. Wa idza waqa'at, idza waqa'at al-waqi'ah, al-waqi'ah wan-nun fi rakaat dalam satu rakaat ini empat. Wa sa'ala sa'ilun bi adabi waqi' min kafirin laisa lahu dafi' min Allah ibn al-ma'arif. Apa ini? Al-ma'arif. Wa an-nazi'at al-ma'arif dan an-nazi'at. Berapa ini? Lima. Demikian pula wailul mutaffifin al-mutaffifin wa abasa dan abasa wa tawalla qira'ah dalam satu rakaat. Enam. Wal mudaththir wal muzammil al-mudaththir wal muzammil mirip dalam satu rakaat. Wa hal ata ala al-insan kepada al-insan wa la uqsimu bi yawmil qiyamah dan al-qiyamah dalam satu rakaat. Wa amma yata'alun wal mursalat fi rakaat. Amma yata'alun wal mursalat dalam satu rakaat. Wa dhuhr wa idza syamsu kuwirat dan at-takwir fi rak'ah dalam satu rakaat. Ini semua disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan ini pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua surat ini semua dua-dua dalam satu rakaat. Baik. Ditambahkan lagi di sini satu. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Sunan ini wa rawa Muslim hadits Hudzaifah. Karena Imam Muslim meriwayatkan hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dzaata lailah. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Yakni Hudzaifah. Salat bersama Nabi. Faftataha al-Baqarah, beliau membuka bacaan salatnya dengan Al-Baqarah. Faqultu yarka'u ila al-jihad. Saya yaitu membatin. Faqultu ini yang dimaksud bukan saya berkata dalam salat, namun saya berkata dalam hati. Yarka'u ila al-jihad. Wah, ini Nabi mau rukuk setelah 100 ayat. Tsumma madha, kemudian Nabi lewat. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Maka saya pun berkata dalam hati, Nabi mungkin membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat. Famadha, kata lewat lagi. Faqultu yarka'u biha. Yusalli biha fi raka'ah. Kemudian aku pun mengatakan, yaitu mungkin Nabi ingin rukuk dengannya. Tsumma iftataha al-kitab. Kata Nabi melanjutkan surahnya dengan membaca Baqarah, Tsumma iftataha Ali Imran, Baqarah, dan Nabi membaca surah Ali Imran sampai selesai. Kemudian Nabi membacanya dan baru menyelesaikan dan kemudian rukuk. Dan ini bacaan yang sangat panjang bersama para sahabat dan ini hadis riwayat Muslim. Dan telah kita sebutkan, adapun pada salat-salat lima waktu, sayyid, sebagaimana kita sebutkan. Salat paling panjang itu salat subuh. Siwalul mufassal dari qaf sampai amayat ta'alun atau yang serupa dengannya. Telah kita sebutkan. Di bawah itu adalah salat zuhur, asar dan isya. Surat-surat al-Mufassal antara amayat ta'alun sampai az-zuhar atau yang semisal dengan itu. Yang paling pendek salat maghrib yaitu qisarul mufassal antara ad-duha sampai an-nahr, surat-surat pendek, atau boleh dari surat-surat lain yang panjangnya kurang lebih. Kalau qisarul mufassal itu satu halaman, kalau qisarul mufassal setengah halaman, bisa kurang surat-surat pendek ini masing-masing. Maka subuh paling panjang, maghrib paling pendek, dan zuhur asar juga pertengahan yang kita sebutkan, dan boleh baca yang lain. Namun ini sering nih. Jadi yang telah kita sebutkan, Nabi pernah membaca sebaliknya. Di surat maghrib yang harusnya pendek, kisar, Nabi membaca panjang, full. Bahkan ala Allah, dibagi dua rakaat pernah. Dan demikian pula pada surat isya, yang diisinya awtab, Nabi pernah membaca kisar, pendek, hati masjid itu, pernah dalam surat. Dan bahkan surat subuh yang harusnya panjang dan paling panjang, ya, di antara surat lima waktu, Nabi membaca az-zalzalah, pendek dua rakaat. Menunjukkan boleh ya. Namun sunnahnya, seringnya, semestinya itu. Salat subuh paling panjang, maghrib paling pendek, dan seterusnya. Dan ini telah kita sebutkan dari perkara yang sebelumnya. Dan juga boleh seseorang sudah memperhatikan kondisi jamaah makmum, dan boleh dia memendekkan bacaannya ketika mendengarkan ibadah, atau ketika ada kejadian-kejadian di tengah salat, bagaimana tadi kita sebutkan. Wajah juzul tikrar surah surah kabai, dan boleh untuk mengulangi surat dalam dua rakaat. Waqad sabaqa hadits Abi Dawud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil fajr ila zilzilatin, yani rak'atain fil fajr. Dalam surat subuh Nabi membaca az-zalzalah. Dan itu lewat menunjukkan satu surat dibaca sama. Rakaat pertama, surat kedua, rakaat kedua diulang boleh. Kemudian satu surat dibagi untuk dua rakaat boleh. Rakaat pertama separuh surat, rakaat kedua sisanya boleh. Kemudian satu rakaat untuk membaca dua surat sekaligus juga boleh. Jadi itu kemudian dalam bab ini. Dan termasuk tadi dalam bab ini, apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis tentang Nabi SAW membaca pada surat maghrib Al-Qini wa Zaitun, ini riwayat yang syarat. Menyelisih dalam riwayat ini Abu Dawud Al-Bayarisi. Abu Dawud Al-Bayarisi bukan Abu Dawud Sayyidu Sunan. Kalau Abu Dawud Sayyidu Sunan, Sunan Abu Dawud itu namanya Abu Dawud atau kenyanya Abu Dawud Sibistan Sulaiman ibn al-Ashad ibn al-Ishaq, ini namanya. Dan dia lebih belakangan daripada Abu Dawud Al-Bayarisi. Abu Dawud Al-Bayarisi punya musnad, tapi bukan sunan. Musnad itu susunan, tapi bukan hadis. Ayah ini hadis, tapi berdasarkan nama-nama sahabat atau nama-nama perawi. Ya. Kalau saya sunan Abu Dawud dan yang lainnya dengan tertib kitab sholat, kitab iman, kitab ini, demikian. Dan Abu Dawud Al-Bayarisi siqah, orang yang itu patah percaya dan Masya Allah. Di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pun berguru kepada periwayatan dari Abu Dawud Al-Bayarisi. Siqah, namun menyelisih periwayatan para ahli hadis yang lainnya. Ini yang disebut dalam ilmu hadis disebut dengan riwayat yang syar. Seandainya tidak menyelisih riwayat perawi yang lain yang lebih banyak, diterima hadis. Namun karena menyelisih yang disebut dengan mukhalafatul maqbul, man wa aula minhu, penyelisihan orang yang diterima riwayatnya, karena menyelisih yang lebih kuat darinya atau lebih banyak jumlahnya, maka ini disebut hadis syar. Dan ini yang benar adalah Nabi membaca Al-Qini wa Zaitun pada sholat isya dan bukan pada sholat maghrib. Meskipun boleh, ya, namun penyadaran hal ini tidak benar. Allah dan Tuhan, dan di sini selesai dari qiraah, dari tentang apa namanya qiraah, bacaan-bacaan salat-salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat lima waktu, dan ditambahkan lagi di sini tulis dalam salat Jumat, dan juga disebutkan salat-salat yang lain, salat apa namanya bacaan yang lain, banyak riwayatnya namun tidak disebutkan di kitab ini. Siapa yang ingin melihat lebih jauh bisa melihat di antaranya kitab salat tadi karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mungkin pada witir, salat malam, atau pada salat injil, dua hari raya, atau yang misalnya maka ini atau khusus atau sifatnya yang misalnya sederhana, maka ini bisa melihat ke itu sifat salat yang lain. Namun di sini di awal adalah salat lima waktu sekaligus salat Jumat, karena salat Jumat menggantikan pada salat zuhurnya. Setelah kita lewati bagaimana bacaan-bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada salat ini, maka sebisa mungkin seseorang menjaganya, sebab Nabi SAW mengatakan salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Namun tidak wajib hukumnya, boleh seseorang membaca yang berbeda, namun apabila tidak ada penghalang-penghalang